pertanyaan. Bismillah, afwan Ustaz, mohon bimbingannya insyaallah beberapa hari ke depan akan datang seseorang yang dikatakan dai mengisi acara keagamaan kampus. Dalam keadaan dai tersebut suka mencela syariat Islam, contoh syariat jenggot. Bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi permasalahan tersebut? Mohon bimbingannya jazakul khair. Ini acara kampus. Yes. Hah? Acara resmi. Gimana? Hah? Acara resmi. Ya. Dilihat kondisinya. Sumpamanya enggak apa namanya? Bisa polos ya polos saja. Entar gimana? Enggak bisa. Hah? Itu dilihat masalah sama mantelatnya. Kalau semuanya tatkala dia apa namanya meninggalkan secara mutlak, langsung idhar ilal haq dalam keadaan apa orang-orang itu ikrot anil haq, yani dia itu ingin menampakkan kebenaran dalam keadaan lingkungannya itu berpaling dari kebenaran, langsung menentang semuanya kita gini-gini, oh itu salah, itu salah. Kemudian kita diusir misalnya, atau di apa namanya di arak-arak di lapangan misalnya, kata gimana, lihat masalah sama mantratnya, lihat masalah sama mantratnya. Semuanya mungkin kan bisa nggak ikut, ya nggak ikut ya. Kalau semuanya mantratnya lebih besar, ya gimana lagi ya, mantratnya lebih besar itu dilihat kondisi, dilihat kondisinya ya. Jadi tatkala kita menghadapi suatu masalah ya, tatkala kita mendapatkan suatu masalah ya, tentunya kita harus melihat masalah dan madaratnya ya, melihat masalah dan madaratnya. Anak enggak tahu karena kan anak enggak kuliah. Anak enggak kuliah ya, wallahu alam. Itu bisa tanyakan mungkin kepada ustad-ustad yang lain. Tapi kalau anu hukumnya lihat masalah sama mudaratnya. Kalau semuanya dia meninggalkan enggak ada muskilah, sudah tinggalkan. Ya, bahkan mengandung maslahah labas ya. Mengandung ada pahalanya. Tapi tatkala dia meninggalkan perkara kemudian banyak mudarat-mudarat ya. Misalnya akan diusir, kemudian akan dihukum dengan apa? Ya, timbul mandorot yang lebih besar, maka mending dilihat kondisinya. Ya, lihat kondisinya. Apalagi dai-nya orang yang mencela syariat, tentunya ditinggalkan. Ya, tentunya ditinggalkan. Dijadikan pemimpin atau ketua sebuah organisasi atau ketua sebuah organisasi Islam kampus, apakah termasuk amanah padahal di dalamnya sering berkumpul dengan lawan jenis? Ini apa namanya? Itu termasuk amanah. Termasuk amanah. Ya, jadi ketua organisasi apa misalnya? Ya. Masuk amanah. Tapi semuanya itu kembalinya kepada masing-masing. Semuanya muncul apa namanya, muncul perkara-perkara yang menyisih syariat, tentunya ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Sebenarnya apa, kumpulnya lawan jenis, nah, itu mesti terjadi di sekolah-sekolah umum. Ketika itu sekolah anak, apa, anak sekolah SMA yo ikut anggota OSIS ya, mesti emang sulit ya, sulit ya, adanya sulit. Atau gimana enggak usah jadi ikut anggota-anggota sebuah organisasi, lebih aman ya. Yang penting rajin belajar, udah dapat nilai bagus, selesai kuliah mondok itu bagus. Ya, selesai. Ustaz, aku mohon penjelasan tentang apa itu ihsan. Ya. Ihsan, sebagaimana dalam hadis Jibril alaihissalam, ini apa? Ta'budullah ka'annaka tarah. Ya. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala salat dia khusyuk. Ya. Kemudian tenang. Ya. Kemudian dia seolah-olah ka'an apa? Anta betul ka'annaka tarah. Dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu keadaan yang harus dia itu harus khusyuk di dalam salatnya. Kemudian fa illam takun fa innahu yara. Seumpamanya tatkala dia salat kemudian dia tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala atau seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yara. Dia pun meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat ibadah kita. Yang pertama tadi antak butullah karena kata roh ini dia melihat seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sumpahnya enggak mampu, ya dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat ibadah kita. Dan ini merupakan martabatul a'la, yaitu maratib yang paling tinggi dari agama. Ini martabatul ihsan. Kemudian, apakah Allah juga memberikan keutamaan-keutamaan atau keberkahan kepada seseorang yang belajar bidang keilmuan selain ilmu agama, misalnya ilmu fisika, kimia, biologi? Mohon penjelasan. Ada keutamanya enggak belajar man tolaba ilma fisika? Apa? Ada keutamanya? Ya. Setahu ana yang diinginkan dari ilmu kemudian memiliki keutamaan-keutamaan yang besar, yaitu ilmu syar'i, ilmu Al-Quran, dan ilmu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di mana di dalamnya ya, memiliki keutamaan pada hakikat ilmu tersendiri, kemudian keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu syar'i. Ya. Adapun ilmu fisika misalnya, ilmu kimia, biologi, hakikatnya itu ilmu dunia atau akhirat? Dunia. Ini untuk mencari dunia. Ya. Apakah ada keutamaan bagi orang yang belajar ilmu dunia? Ya. Di tafsir tentunya ada perincian-perincian. Ya. Tapi wallahu alam yang diinginkan kemudian yang memiliki keutamaan-keutamaan yang besar disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu agama. Adapun ilmu-ilmu dunia tidak ada dalil yang menerangkan tentang permasalahan tersebut. Ya, itu kembali kepada orangnya nanti. Ya, kembali kepada orangnya nanti. Wallahu a'lam. Mungkin ini bisa ditanyakan kepada yang lain. Tadi dijelaskan bahwa dianjurkan untuk tawadhu walaupun kita memiliki ilmu. Yang saya tanyakan bagaimana jika ketawadhuan kita dalam ilmu dianggap oleh teman sebagai orang yang pelit ilmu. Tidak memberitahu ketika ditanya. Mohon penjelasannya. Ini tatkala seseorang dia itu ditanya tentang permasalahan ilmu, maka seumpamanya dia tahu maka jawab. Ya. Kemudian enggak tahu diucapkan apa? Wallahu a'lam la adri. Ya. Atau kamu bergampang-gampang. Ya. Kalau semuanya disyariatkan kalau ditanya bilang aja wallahu a'lam la adri. Ya. Ataupun mengatakan wallahu a'lam nisful ilm. Bahwasanya dia yang seorang tatkala ditanya dia mengucapkan wallahu a'lam itu merupakan setengah dari ilmu. ya, dia bermudah-mudahan tanya wallahu a'lam, tanya wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam, ya, dalam rangka untuk bermudah-mudahan, maka itu tidak tepat. Akan tapi dianjurkan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tatkala dia itu memiliki ilmu syar'i, kemudian ditanya tentang permasalahan din misalnya ataupun tentang permasalahan dunia, ya, maka dijawab kalau dia tahu. Kalau enggak tahu, dia mengucapkan wallahu a'lam. Ya, tentunya harus hikmah ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bolehkah isbal karena lingkungan yang masih asing melihat celana cingkrang? Bolehkah isbal karena lingkungan yang masih asing melihat celana cingkrang? Ya, tentunya dianjurkan bagi kita tatkala mendapatkan wa'id, ancaman bagi orang-orang yang dia itu bercelana ataupun bersarung, ya, di bawah mata kaki dari ancaman wa'id berupa anar, tentunya kita takut, ya, tentunya kita takut. Ada pun lingkungan, ya, ada pun lingkungan, kita lihat kondisi kita, ya, lingkungan kita, ya, bagaimana caranya menghadapi lingkungan tersebut ataupun mau menjelaskan tentang gini atau bagaimana, ya. Tapi dihancurkan bagi kita, ya, tatkala kita pakai celana di atas mata kaki, dikarenakan ada ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang dia itu bercelana di bawah mata kaki. Ya, wallahu a'lam. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.